hitam. Meski air mata darah kau curahkan, meratapi diri rindu kejahatan terbaik untuk tetap berdiri. Penyesalan cinta yang tak sampai berpisah di dunia.

Sering kelarang Bye. Thank you. panggil sama-sama. Ayu Cantika Mahesa Musik. Jero aku boleh sedikit minta tepuk tangannya buat kita semua dan juga Mahesa Musik. Tiara Amora Mahesa Musik. Terima kasih. Thank you. the big boss I am. Datang lalu. Tak mengapa mata Ro dhewe ya. Kene kene. Lho. Aku lho kok gandengan. Sampeyan kok ora gowo terus piye? Takjus. Kok gowo ngono gowo nanti sih? Trek aja gandengan, masa kamu enggak? Lah iya makane iku. Arane lho gandengan, aku lah gandengan ngene lho. Gandengan ya. Padha lanan iki, Mas. Ngono iki arane. Heran. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susatrone batinku Janji sampai yang mulia. Wangi aku mau tinggal. Ora jomba. Tiada mungkin lagi berjumpa, sungguh hatiku.

bareng-bareng Mahesa sing. Ada Ramayana, ada LB Production. Hello, hello, hello, hello, hello. Lepas tangan yang menyakitimu, carilah yang mencintai. Ku telah mengerti rasa indahnya beriku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau fahami, kau lepas cintaku. Thank you. hidup.